Lanjut. Ya. Ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat inspiratif, siapapun yang dalam keadaan galau saat ini, siapapun dalam keadaan sulit saat ini, siapapun dalam keadaan bingung mencari solusi dalam hidupnya, maka pastikan ambil wudhu, ya, ambil Al-Quran dan buka saja di lembar keberapa terserah, dibaca, dilihat artinya, dan ambil apa inspirasi, solusi yang bisa diambil dari ayat tersebut. Jadikanlah Al-Quran sebagai solusi dan pedoman untuk jalan keluar kehidupan permasalahan di kehidupan kita. Insya Allah, sahabat inspiratif, sampai kita di ayat ke-22 dari surah Al-Furqan, juz ke-19, Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. Yang artinya, ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata hijram mahjura. Ini suatu ungkapan yang biasa disebut oleh orang Arab pada waktu menemui musuh yang tidak dapat dielakkan lagi, atau ditimpa suatu bencana yang tidak dapat dihindarkan lagi. Ungkapan ini berarti hijram mahjura, semoga Allah menghindarkan bahaya ini dari saya. Sahabat inspiratif rahimakumullah, di ayat 21 sebelumnya mereka mengatakan, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan, atau mengapa tidak diperlihatkan kepada kami Tuhan? Maka Allah di ayat 22 ini mengatakan, yauma yarawnal malaika, nanti saatnya akan dilihat malaikat. Saatnya akan dilihatkan malaikat kepada siapapun. Insya Allah saat Israel datang menghampiri kita, wah, luar biasa. Sahabat inspiratif, tidak bisa digambarkan oleh kata, kecuali Nabi yang setelah mendapatkan kisi-kisinya atau SMS dari Jibril, ya, tentang bagaimana nanti Israel ingin mencabut nyawanya, dan itu dipilih dari mana tempat yang paling baik agar tidak terasa. Sahabat inspiratif, kita sering melihat proses kematian saudara-saudara kita yang berada di ruang ICU, atau saudara-saudara kita yang berada di rumah dalam keadaan sakratul maut, atau orang-orang yang berada di pinggir jalan sedang kecelakaan, yang kemudian tidak mampu lagi untuk hidup, ya, kejang-kejang dalam merasakan bagaimana sakitnya untuk menuju kematian itu. Yauma yarawnal malaika, itu bentuk hadirnya malaikat secara tidak langsung dalam kehidupan kita. Tapi nanti, ya, pada saatnya, la busra yauma idzil lil mujrimin, tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat dosa, dan sampai pada saat itu mereka sudah berada di gang yang buntu dan tidak bisa kemana-mana lagi, dan mengatakan wa yaquluna hijrum mahjura. Berbeda dengan kaum yang beriman, umat yang beriman, hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Az-Zumar dikatakan di ayat terakhir, ayat 75, wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang yang sebelumnya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, yang digiring ke dalam surga, mereka akan melihat bagaimana malaikat yang memuji Allah, ya, berzikir kepada Allah dalam lingkungan surga itu. Tidak ada ancaman buat orang-orang yang beriman, tapi adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang ada di surga dan bersama para malaikat di sana. Baik, di sini di studio ada Ustaz Perdana yang akan menambahkan khazanah kita tentang ayat 22 surah Al-Furqan ini. Ya, terima kasih Ustaz Fadli. Para pendengar yang kami muliakan, ayat ke-22 ini adalah merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas permintaan yang di lakukan oleh orang-orang yang kufur, terutama sekali orang kafir Quraisy, ketika mereka meminta kepada Nabi, mana malaikat yang seharusnya diturunkan dalam posisimu, bukan engkau yang menjadi rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-22 ini menjawab, yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin. Kalau mereka melihat malaikat, ya nanti mereka enggak akan tahan, ya. Ya, itu adalah hari di mana mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan dilakukan oleh malaikat itu enggak akan tahan. Iza ulqu fiha, ketika mereka itu dilemparkan dengan sangat kasar dan begitu sangat keras. Ya. Dan kemudian wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Malaikat itu akan menjeret, menggeret, ya, merantai dan sebagainya orang-orang tersebut ke dalam, untuk masuk ke dalam neraka dalam keadaan kehausan. Malaikat nanti yang akan menangani orang-orang yang kufur, orang-orang yang selalu berbuat maksiat dan dosa adalah malaikat-malaikat pentolan yang sudah terkenal dengan kekejamannya. Ya, memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tindakan kekerasan kepada ahli neraka. Ya. Orang-orang yang, kalau bahasa kita, orang malaikat itu adalah makhluk yang sangat berpengalaman untuk membuat para penduduk ahli neraka berada dalam kondisi yang sangat ketakutan. Tidak akan ada gunanya kalau mereka minta ketemu sama malaikat, minta ketemu malaikat. Nanti kalau ketemu pun itu yang akan terjadi, ya. Atau ketika mereka bertemu, maka malaikat akan berkata sinis kepada mereka, ya. Alam ya'tikum rusulum minkum yatlu alaikum ayatihi wa yatlu alaikum ayatihi, bukankah sudah diutus kepada kamu, wahai malaikat, tolong keluarkan, kenapa kamu bisa masuk ke dalam neraka ini? Itu ucapan sinis dari malaikat. Kenapa kamu, bukankah sudah diutus kepada kamu para rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepada kamu, ya. Ya malikul yaqdi alaina rabbuk, wahai malaikat, tolong sampaikan kepada Allah, kepada Tuhan kamu, agar kami dimatikan saja. Apa kemudian jawaban malaikat? Ya, balkun innakum kun makisin. Yaqdi alaina rabbuk, ya. Kata malaikat kemudian menjawabnya dengan sangat sinis, kamu akan berada di sini selamanya, tidak akan keluar. Ya, itu yang akan terjadi pada saat orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan tindakan kesalahan, perbuatan maksiat dan kekufuran akan berhadapan dengan malaikat yang begitu sangat keras dan akan berbuat sinis kepada mereka. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini juga memberikan satu gambaran kepada kita, yaitu gambaran di hari akhirat, di mana kemudian kondisi yang terjadi adalah keputusasaan yang akan dialami oleh para ahli neraka. Putus asa itu adalah merupakan sesuatu yang begitu sangat menyakitkan. Wa yaquluna hijran mahjura, tidak ada lagi jalan untuk keluar, mau kemana lagi kita, ya. Mana dahulu tuhan-tuhan yang kamu sembah tidak akan memberikan manfaat kepada kamu, tidak ada lagi jalan keluar, tidak bisa lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di dalam neraka ini. Keputusasaan adalah sesuatu yang begitu sangat menyakitkan. Bahkan kalau kita hidup di dalam dunia ini dan berada dalam kondisi putus asa, maka sudah tertutuplah jalan. Maka kemudian hidup kita akan berada dalam kondisi yang begitu mengkhawatirkan. Dan begitu banyak orang-orang yang putus asa di dalam kehidupan ini, kemudian lebih memilih untuk mengakhiri kehidupannya. Ini adalah kondisi di dalam kehidupan dunia. Coba bayangkan ketika kondisi ini dialami di hari akhirat nanti, apa yang akan terjadi. Kita tidak akan bisa mati, walaupun kita disiksa antara hidup dengan mati. Kita tidak akan bisa keluar dari neraka. Jangan coba-coba untuk melarikan diri, karena neraka itu bukan seperti penjara di dunia yang ketatnya itu saja bisa dipergunakan untuk menyelinap, tapi di dalam neraka tidak ada celah lagi bakar penjara. Ya, tidak perlu bakar penjara. Udah terbakar. Karena neraka sendiri sudah merupakan api semua. Ya, jangan coba-coba di sana. Bakar ya. Penjara pula dengan mulari. Para pendengar rahimakumullah, ini adalah satu pesan penting kepada kita bahwa sikap dan tindakan yang kemudian berusaha untuk menjauh dari Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada kita. Oleh karena itu, lebih baiklah menjadi orang yang taat di dalam kehidupan ini walaupun dinilai oleh orang lain sebagai orang yang ketinggalan zaman. Jadilah orang-orang yang selalu pergi ke masjid walaupun kemudian dikatakan orang bahwa orang ini sudah tidak modern lagi, ketinggalan style, ya, style sekarang pergi ke nightclub. Ya, dugem kalau malam. Ini kenapa pula pergi ke masjid menghadiri acara-acara Isra dan Mi'raj? Biarkan saja, karena toh apa yang kita lakukan adalah kebaikan walaupun orang mengomongnya adalah sesuatu yang ketinggalan zaman, sesuatu yang tidak layak lagi dilakukan. Tetap konsisten dalam kebaikan, karena kebaikan itu akan memberikan manfaat yang besar kepada kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Saya kira itu, Ustaz. Syukran Ustaz Perdana. Sahabat inspiratif rahimakumullah, yauma yarunal malaika. Kalau kita bicara tentang malaikat Raqib dan Atid, ya, saat ini ada orang yang malu berjalan, yang terbuka aib-aibnya dengan rekaman kamera tersembunyi, dengan terbuka aibnya dengan perbincangan-perbincangan dalam telekomunikasi, baik dalam SMS ataupun telepon, terbuka semua kemaksiatan-kemaksiatan yang menjadi malu dan menutup mukanya. Ya, tidak ada jalan lagi untuk membersihkan dirinya dan sudah mendapat blacklist dari para masyarakat Indonesia terkait masalah kezaliman, ya, perzinahan yang dilakukannya. Yauma yarunal malaika itu belum seberapa, karena malaikat mempunyai catatan sedetail mungkin setiap detik apapun yang kita lakukan, sehingga la busra yauma idzalil mujrimin, tidak ada kabar gembira, karena apapun yang kita lakukan tidak bisa kita hindarkan. Semua dosa itu tercatat dengan baik. Hijrah mahjuro, jangan sampai kita berada pada gang buntu tadi, persis seperti pencuri yang ketangkap di gang buntu dan tidak ada daya upaya dan hancur leburlah dia di sana. Mari kita lakukan gerakan cinta Al-Quran, mari kita gerakan cinta Rasulullah dengan hadis-hadisnya, dan gerakan cinta masjid bagian dari upaya-upaya kita untuk terhindar, ya, dari kabar buruk dosa-dosa kita nanti. Dalam tafsir inspirasi disimpulkan, mereka tidak akan dapat lagi menikmati kebahagiaan atau kedamaian. Masa lampau mereka sendiri akan menjadi penyekat yang akan merintangi mereka, termasuk tuhan-tuhan sesembahan selain Allah dan perbuatan mereka itu. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.